نبدأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى: وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول الله تعالى التوبة من عباده من أي ذنب كان، وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. رواه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة في الله، kita masih dalam penjelasan tentang nama Allah Jalla wa ala al-afuul ghafur, Tuhan yang maha pemaaf, Tuhan yang maha pengampun. Al-ghafur, al-ghafar, yang terus-menerus mengampunkan manusia dengan kesalahan dan dosa-dosanya. At-tawwab, yang terus-menerus menerima taubat hamba sebelum taubat tersebut pintunya tertutup dengan sampainya ruh di kerongkongan atau terbitnya matahari dari arah barat. Pada penjelasan yang lampau, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maaf kepada hamba-hambanya dengan menghapuskan segala macam bentuk kejelekan-kejelekan mereka, tidak menghukumnya. Kemudian kita sebutkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu namanya Al-Afu, Tuhan yang Maha memberi maaf. Maafnya ya terbagi dua. Yang pertama adalah maaf secara umum, yang dia maafkan atas kesalahan orang-orang yang bersalah, para pendosa, musyrikin, munafikin, kafirin, tidak langsung dihukum. Allah beri mereka tangguh, dan Allah masih terus-menerus memberi mereka rezeki pagi, sore, siang, dan malam dengan segala macam dosa-dosa mereka. Allah tetap memberi mereka kesehatan, rezeki makan, minum, pakaian. Tidak Allah Subhanahu wa taala hentikan dari Allah Jalla wa ala rahmatnya kepada mereka. Ini makna al-afu yang pertama. Adapun makna al-afu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Pemaaf, maaf yang khusus yang hanya Dia berikan kepada orang-orang beriman, orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah khusus yang Allah berikan kepada mereka semata. Maaf yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa mereka, mengangkat derajat mereka, ya, mengembalikan mereka kepada jalan yang benar jika mereka bersalah dan khilaf. Kemudian berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, waqad tawatarat an-nusus min al-kitab wa sunnah. Alangkah banyaknya bertebaran nas-nas dari Quran dan Sunnah. Fi qabulillahi taubata min ibadihi min ayyi dhanbin kan. Betapa Allah menerima taubat hamba-hambanya dari segala macam dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa kadzalika al-istighfaru al-mujarradu yahsul bihi min maghfirati adh-dhunub was-sayyi'ati bihasabih. Bahkan istighfar seseorang hamba belaka dengan mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, dengannya akan tercapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, ya, dan dari kesalahan-kesalahannya. Bihasab, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis qudsi Allah Jalla wa ala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau masih tetap berharap kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan ampunkan bagimu dosa-dosamu, dan aku tidak peduli dengan dosa-dosamu. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu telah sampai ke langit tingginya, kemudian engkau meminta kepada aku ampunan, aku akan ampunkan dosa-dosamu itu dan tidak aku pedulikan. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepada aku membawa satu bumi kesalahan dan dosa-dosa, tapi engkau tidak menyekutukan aku, niscaya aku akan datangkan satu bumi pula ampunannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah. وكذلك من عفوه سبحانه أن الحسنات والأعمال الصالحة تكفر السيئات والخطايا. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث: وعد بالسيئة الحسنة تمحها. رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampunkan manusia dengan dosa-dosanya dengan beberapa sebab. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak sebab pertama dan kedua. Yang pertama adalah dengan taubat. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita dengan taubat meski dosa itu sebesar bumi. Yang kedua, Allah ampunkan dengan istighfar. Kemudian yang ketiga, kata-kata beliau, wa kadzalika min afwihi subhanahu anna al-hasanati wal a'mal as-salihah tukaffiru as-sayyi'ati wal khathaya. Bahwasanya segala macam kebaikan-kebaikan hamba, amalan-amalan salehnya yang dia lakukan dapat pula menggugurkan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ini yang ketiga. Al-amalu salihah, amal saleh. Jadi kalau kita mau tahu apa caranya Allah menghapuskan dosa kita, pertama dengan taubat. Yang kedua dengan istighfar. Yang ketiga dengan amal saleh. Ya, amal saleh dapat menghapuskan kejelekan kita. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya segala macam bentuk kebaikan-kebaikan itu akan dapat menghapuskan, menghilangkan kejelekan. Dan dalam hadis yang sahih, kata Nabi, wa atbi'i sayiat al-hasanata tamhuha. Tidaklah engkau mengikuti perbuatan jelekmu, dosa-dosamu, maksiatmu dengan perbuatan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Hakim dan lain-lainnya. Ini yang ketiga, dengan menggantikan kejelekan dengan amal saleh. Semakin banyak kita beramal saleh, semakin banyak Allah hapuskan dengannya dosa-dosa kita. Naam. Wa kadzalika min 'afwihi anna al-masa'ib allati tusibul 'abdu في نفسه أو ولده أو ماله تكفر السيئات خصوصا إذا احتسب ثوابها وقام بوظيفة الصبر أو الرضا. Adapun yang keempat, sebab dengan Allah maafkan kita, ampunkan dosa-dosa kita, kata Syekh Abdul Razak, wa kadzalika min afwihi anna al-masa'ib allati tusibul 'abda fi nafsihi aw waladihi aw malihi tukaffiru sayi'atihi. Bahwasanya segala macam bentuk musibah, penderitaan, ya, yang datang menghampiri hamba, baik musibah tersebut dalam dirinya, fi nafsihi, dalam dirinya berupa kesedihan, ya, kegalauan, berupa penyakit, ya. Kemudian awaladih, atau musibah itu datang pada anaknya. Anaknya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya diberi ujian dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya mungkin diberi ujian dengan akhlak yang tak baik, perangai yang jelek. Ya, dan seterusnya itu ujian. Au malihi, atau ujian pada hartanya. Dengan hartanya berkurang, hartanya hilang, hartanya tertipu, ditipu orang. Atau ujian dengan hartanya yang banyak, apakah dia mampu tetap istiqamah dalam jalan ketaatan, diuji Allah Subhanahu wa taala. Dan semua musibah yang datang melandanya, ya, pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, tukaffiru sayiatih, akan dapat menghapuskan kejelekan-kejelekannya. Khususan idza ihtasaba tawabaha. Terkhusus hal ini diperoleh bagi orang-orang yang memang mengharapkan ganjaran atas musibah yang Allah turunkan kepadanya. Wa qama bi wadhifati as-sabri aw ar-ridha. Terkhusus bagi orang yang menghadapi semua musibah tersebut dengan sabar dan ridha. Inilah empat jalan Allah menghapuskan dosa-dosa hamba dengan taubat, dengan istighfar, dengan amal saleh, dan dengan musibah. Sampai duri yang mengenai kita pun dengan Allah akan hapuskan dosa. Ya, masuk duri ke tangan. Ya, bahkan kesedihan kita sendiri, kadang-kadang merasa sedih, kadang-kadang merasa sempit dada dan seterusnya, Allah hapuskan dengan dosa-dosa kita. Dengan ketentuan, ya, bahwasanya kita memang berharap daripada Allah ganjaran atas musibah tersebut, ganjaran pahala. Dengan ketentuan kita harus sabar menghadapinya. Ya, tidak menghujat takdir, menyalahkan Allah, dan ridha dengan ketentuan tersebut. Inilah yang keempat, penghapus dosa. Maka ikhwatul kiram rahimakumullah, ada saja cara Allah menghapuskan dosa kita. Kadang-kadang kita malas beramal saleh, Allah hapuskan dosa kita dengan penyakit. Kadang-kadang kita banyak dosa-dosa masa lalu, Allah hapuskan dosa kita dengan penyakit, ya, yang menderita kita. Dengan itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada surga yang tinggi tingkatnya dengan penyakit tersebut. Yang tidak akan dapat kita capai dengan amal saleh kita. Karena kurang amal saleh, sementara harus naik tingkat. Dengan itu Allah uji baginya dengan penyakit, penderitaan pada hartanya, ya, pada anak-anaknya. Diuji Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, agar dia mencapai tingkat yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan baginya di surga kelak. Ya, maka janganlah kita merasa apa yang datang berupa musibah itu datang begitu saja. Tidak, dengannya Allah mengangkat derajat-derajat kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Naam. Wa min adimi 'afwihi subhanahu anna al-'abda yubarizu rabbahu bil adha'imi wal jara'imi فيلطف به ربه ويحل عليه عفوه فيسرح صدره للتوبة ويتقبل منه متابه بل إنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب مع أنه غني حميد لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تدره معصية من عصى. ومن عظيم عفوه سبحانه dan di antara bentuk luasnya ampunan Allah, agungnya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu, an al-'abdu yubarizu rabbahu bil 'adha'im. Kadang-kadang hamba menentang Allah dengan dosa-dosa besar, wal jara'im, ya, berbagai macam bentuk pelanggaran, kemaksiatan. Fayaltufu bihi rabbuh, Tuhan yang maha lembut terhadapnya. Wa yuhillu 'alaihi afwah, bahkan dia gantikan, ya, segala macam dosa-dosa tersebut dengan maafnya. Selalu kita buat dosa ikhwati fillah, baik dosa besar maupun kecil, tapi Tuhan kita Allah Jalla wa'ala senantiasa lembut terhadap kita, tak kasar, ya, mengampuni dosa-dosa kita meski kita menentangnya dengan dosa-dosa. Tetap dia beri maaf kita, tak dihukumnya seketika. Fayashrahu sadrahu litaubah, bahkan Allah terangkan, luaskan, lapangkan dada kita agar kita, ya, berusaha mencari jalan taubat kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Dia berikan ilham agar kita bertaubat. Wa yataqabbal minhum matabahu, tatkala kita bertaubat Allah terima pula taubat kita. Dia yang memberikan kepada kita ilham untuk mencari jalan taubat, setelah itu dia terima pula taubat kita Jalla wa'ala. Bal innahu subhanahu yafrahu bitawbati abdihi idha ta'ab, bahkan Allah betapa gembira sukacitanya dengan taubat hamba tatkala dia kembali. Ma'annahu ghaniyun hamidun, padahal Allah Tuhan yang maha kaya, Tuhan maha terpuji. Tak guna baginya taubat kita, tak menambah kekayaannya, tak mengurangi kekayaannya. Tak menambah keagungannya, tak mengurangi keagungannya. La tanfa'hu ta'atu man ata'a, tak ada guna bagi Allah subhanahu wa ta'ala sedikit jua pun, tak ada keuntungan Allah hamba sekiranya mereka taat, tak ada keuntungannya. Ya, wala tadurruhu ma'siyatu man 'asa, tak berbahaya sedikit pun maksiat, hamba-hambanya bermaksiat kepadanya. Tuhan Allah adalah Tuhan Maha Kaya. Segala macam ketaatan kita perbuat, tak ada keuntungannya kembali kepada Allah, kepada kita semata. Kata Allah, kata Rasulullah, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya itu semua amalan yang kalian lakukan untuk kalian, aku akan beri ganjaran, kan kuhitung, tak aku lupakan. Subhanallah. Faman wajada khairan falyahmadillah. Yang mendapati dalam dirinya banyak kebaikan, ya, hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita memuji Allah dengan kebaikan yang berlimpah yang Allah berikan kepada kita berupa taufik, hidayah, inayah, sehingga kita dapat melakukan berbagai macam bentuk ketaatan. Yang mendapati dalam dirinya kebaikan, banyak-banyak puji Allah. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah. Tapi ketika dilihat dalam dirinya ternyata bukan kebaikan, maksiat, dosa-dosa, kemunafikan, maka janganlah celah kecuali dirinya sendiri. Maka tak ada untungnya bagi Allah kita sholat 5 kali sehari semalam. Kita tak pernah menguntungkan Allah. Tuhan Allah Maha Kaya, tak butuh dari manusia apapun jua. Ya, kita puasa selama 30 hari, tak ada untungnya bagi Allah Jalla wa'ala. Kita bermaksiat seluruhnya pun tak pernah merugikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Tuhan Maha Kaya. Sekiranya seluruh manusia berdiri, bangsa jin berdiri, disuruh semuanya meminta sesuka hati mereka apapun juga, dan permintaan mereka semuanya dikabulkan Allah Jalla wa ala. Tak ada yang kurang dengan sempurna. Kata Allah Jalla wa ala, "Ma naqsa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra." Tak akan mengurangi sedikit jua pun kekayaanku, kekerajaanku, kecuali bagaikan kurangnya samudra yang luas jika dimasukkan kepadanya jarum dan ditariklah jarum. Yang menempel di jarum itulah yang berkurang dari samudra. Begitulah yang berkurang daripada kerajaan Allah Jalla wa'ala. Kalau semua hajat kita ya kabulkan, seluruh makhluk, entah berapa jumlahnya, entah miliaran, entah triliunan, semua mereka minta apapun diberi, tak mengurangi sedikit jua pun kekayaan Allah. Andai kata diberikan dari awal hingga akhir seluruh manusia dan jin, yang paling jahat, yang paling fasik, semuanya dikumpulkan jadi satu hati, hati yang paling fasik, ya, tak juga mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Naam. Rawa Muslimun fi sahihihi min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu an anni Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lillahi ashaddu farhan bi taubati abdihi. Lallahu. Iqra' lallahu. Lallahu ashaddu farhan. Lallahu ashaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilayhi. من أحدكم كان على راحلتي بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاتجأ في ظلها قد أيس من راحلتي فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخضامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك akhta'a min syiddatil farah. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguh Allah itu begitu gembiranya dengan taubat seorang hamba tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada kegembiraan salah seorang kalian yang di atas untanya berada di tengah padang pasir yang luas, tiba-tiba untanya lepas meninggalkannya. Padahal di atas unta itulah semua makanannya dan minumnya. Akhirnya dia pun berputus asa menunggu kematian karena untanya telah hilang. Dia pun datang kepada satu pohon dan di sana dia berbaring di bawah naungan pohon tersebut dan dia telah putus asa dari untanya telah hilang. Tatkala dia dalam kondisi demikian, tiba-tiba untanya kembali lengkap dengan apa yang ada padanya. Seketika dia ambil tali unta tersebut, kemudian dia berkata karena gembira yang bersangkutan, ya Tuhan, sesungguhnya engkau adalah hambaku belaka, akulah Tuhanmu. Kata Nabi, dia keliru, khilaf, karena gembira yang bersangatan. Orang kadang ketika gembira bersangatan tak tahu apa yang diucapkan, tak terkontrol. Demikian juga ketika orang marah bersangatan, ya karena gembira bersangatan sehingga keliru dan mengatakan Tuhan engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Ya, ini yang kita bahas kemarin, bahwasanya perkataan kufur tidak melazimkan orang mengatakannya kafir. Ya, karena adanya berbagai penghalang-penghalang kafiran seorang, yang diantaranya adalah ya mengucapkan kekufuran karena kekeliruan, karena kekhilafan. Ini dalil tentang gembiranya Allah tatkala kita bertaubat kepadanya jalla wa ala, padahal tak ada ambil untung dari kita. Nah, wa yanbaghi huna an ya'lama anna ilma al-'abdi bi hadhihi al-asma'il 'azimah babun 'azimun linayni 'aliyyi al-maqamat wa la siyama ma'a mujahadati an-nafsi 'ala tahqiqi muqtadayatiha min luzum al-istighfar wa talab al-'afwi wa dawam at-taubah wa raja'i al-maghfirah wal bu'di 'anil kunuti wa ta'adum al-ghufrani adh-dhunub. Kamil fahuwa subhanahu. Fahuwa subhanahu afuwun ghafurun la yata'adhamuhu dhanbun. Dhanbun an yaghfirahu mahma balagha dhanbu wa 'adama al-jurmu. Wal 'abdu 'ala khairin 'adhimin ma dama taliban 'afwi taliban 'afwa rabbih rajian ghufrana. Wa yanbaghi huna an yu'lam, dan ada hal yang harus kita ketahui di sini, anna ilmal 'abdi bi hadhil asma'il 'azimah. Ilmu amba tentang nama-nama yang agung ini. Nama Allah Tuhan Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Tawwab. Mengenal nama-nama Allah ini, mengetahui maknanya adalah merupakan babun azim, pintu yang begitu besar, agung. Linai li'adil maqamat, agar dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiap orang ini hamba, kita semua hamba. Tapi kedudukan kita di sisi Allah bertingkat-tingkat, tak sama. Semakin tinggi ilmu kita tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, paham apa nama-nama tersebut, apa di baliknya, bagaimana kita bersikap dengannya, dengan nama-nama tersebut, semakin tinggi pula lah kedudukan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Bagikan seorang penguasa semua rakyatnya, tapi tak sama tingkatan rakyat di matanya. Ada yang rakyat yang dekat kepadanya, ya, yang mengenalnya dengan baik, mengetahui keutamaannya, kemuliaannya, yang tulus mengabdi kepadanya. Apakah sama? Tak sama. Ya, demikian juga Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kita supaya naik tingkat, mendapatkan a'dal maqamat, kedudukan yang tinggi? Jawabannya, tambahlah ilmumu untuk mengenal Tuhanmu. Ilmu yang melahirkan sifat takut kepadanya, harap kepadanya, bergantung kepadanya, taubat selalu. Kata Syekh Abdul Razzaq, wala siyama ma'a mujahadati an-nafsi 'ala tahqiqi muqtadayatiha. Ya. Ini adalah merupakan bab yang agung untuk mendapatkan kedudukan tinggi, apalagi dibaringi dengan kesungguhan diri, jihad, bersungguh-sungguh untuk berusaha melaksanakan segala macam konsekuensi daripada nama-nama tersebut. Ya, kita tahu namanya Tawwab, melazimkan kita selalu bertaubat kembali kepadanya. Ya, tahu namanya Afu, kita senantiasa berupaya minta kepadanya ampunan agar menutupi dosa-dosa kita. Wa min luzumil istighfar, di antara konsekuensinya adalah melahirkan sikap istighfar yang terus-menerus. Kita basah lidah kita dengan kata-kata astaghfirullah terus-menerus, daripada dibasahi dengan ghibah, dibasahi dengan namimah, menyebutkan kejelekan si A, si B, si C. Dia basah lidahnya dengan kata-kata astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, sambil duduk di mana dia berada, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, wa talabil afwi, senantiasa memohon kepada Allah afu, keampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuhan, engkau lah maha pengampun, kau menyukai sifat pemaafmu, maka ampunkanlah aku, dan seterusnya. Wa dawami taubah, selalu bertaubat kepada Allah. Wa raja'il maghfirah, selalu mengharapkan ampunan Allah. Wal bu'di anil qunut, jauh daripada sifat putus asa daripada rahmat Allah yang luas. Wa ta'adhumi ghufranil dhunub, ya, jauh daripada sikap putus asa dan merasa mustahil diampunkan dosa-dosanya. Tidak, dia selalu berharap, besar harapannya kepada Allah akan mengampuni dosa-dosanya selalu kalau dia berdosa dan bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Fahuwa subhanahu ghafurun afuun ghafur, dialah Tuhan yang maha pemaaf, pengampun. La yata'azumahu dhanbun an yaghfirahu mahma balagha dhanbu wa 'azama al-jurmu, tak berat baginya memaafkan hamba meski dosanya begitu besar, begitu berat. Wal 'abdu 'ala khairin 'azimin ma dama taliban 'afwa rabbih, sungguh seorang hamba senantiasa dalam kebaikan yang agung, kebaikan yang banyak, selama terus-menerus meminta kepada Tuhannya ampunan. Rajian ghufranah, mengharapkan daripadanya ampunan-ampunannya. Naam. Wa ta'ammal fi hadzal maqami ma rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yahkihi an Rabbih 'azza wa jalla qala أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر ذنبه ويأخذ بالذنبي ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر ذنبه ويأخذ بذنبي ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بذنبي اعمل ما شئت فقد غفرت لك أي ما دمت تائبا أواها منيبا. كتب لي وتأمل في هذا المقام ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. Perhatikan lah kedudukan ya ini dalam hadis yang keluarkan Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, fima yahkihi an rabbihi, dari apa yang Nabi kisahkan dari perkataan Tuhannya Azza wa Jalla. Allah berfirman, adznaba 'abdun dhanban, hamba telah berbuat dosa. Faqala Allahumma ighfir li dhanbi, dia pun berkata, Tuhan, aku telah berbuat dosa, ampunkanlah aku. Faqala tabaraka ta'ala, Allah pun menjawab, Tuhan yang maha berkah lagi maha tinggi, adznaba 'abdi dhanban, sungguh hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanbi, dan dia sadar dia telah berbuat dosa, dan dia tahu hanya aku Tuhan yang mengampuni dosa atau menghukum dosa. Thumma ada, setelah taubat dia kembali lagi berbuat dosa. Itulah kita. Hari ini nyesal, lusa buat lagi, setelah sebulan buat lagi. Tak putus kita berbuat dosa, tak putus pula rahmat Allah dan ampunannya. Kembali dia berbuat dosa dan berkata, Allah adznaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanbi. Dia sadar dia punya Tuhan ya yang mengampuni dosa-dosa, hanya Tuhan Allah yang mampu mengampun dosanya atau menghukumnya jika dia berkehendak. Ya, kemudian Allah Jalla wa'ala berfirman, ya, abdi adznaba dhanban, ternyata hambaku itu buat lagi dosa. Berapa kali sudah? 3 kali buat dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanbi, dia sadar dia punya Tuhan yang akan menghukum dosa-dosanya jika Allah berkehendak, atau mengampuninya dia tidak mau. Maka dia bertobat. Ya. Faqala tabaraka ta'ala. Maka Allah berkata Jalla wa'ala. Ya. Kali berikutnya, i'mal ma syi'ta, berbuatlah sesuka hatimu daripada dosa-dosa. Qad ghafartu laka, aku telah ampunkan dosa-dosamu. Maknanya, madum tataiban, awahan muniban, selama engkau terus bertobat, terus senantiasa merintih di hadapanku, kembali kepadaku, setiap itu pula aku akan ampuni ketergelinciranmu, dosa-dosamu. Nah, berapa ratus ribu kali kita berdosa tak terhingga, hanya Dia yang tahu. Jalla wa'ala. Ya, tapi Dia berikan kepada kita ampunan tatkala kita bertobat. Kecuali telah muncul dua tanda, barulah ketika itu habis taubat itu, pintunya tertutup. Kapankah Dia? Ruh kita sudah sampai ke kerongkongan. Keluar ruh dari bawah, ditarik sampai ke kerongkongan, tinggal keluar saja. Ketika itulah tak guna taubat. Yang kedua, ketika matahari terbit di arah barat. Selama belum muncul dua tanda ini, senantiasa Allah membukakan pintu taubat bagi kita hamba-hambanya. Nah. Wa abwaabu 'afwihi wa ghufranihi maftuhah. Wa lam yazal wa la yazalu 'afwan ghufura. Afuwan. Wa lam wa la yazalu 'afwan ghufur. Afuwan ghufura. Wa qad wa'ada bil maghfirati wal'afwi liman ata wal'afwi liman ata bi asbabiha kama qala subhana wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila salihan thumma ihtada allahumma munna 'alaina bi'afwika wa akrimna bighufranika wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa abwaabu 'afwihi wa ghufranihi maftuha. Senantiasa pintu maaf dan ampunannya terbuka. Walam yazal wala yazalu afuwan ghafura, dan Dia pun senantiasa mengampunkan hamba-hambanya, memaafkan hamba-hambanya. Afuwan ghafura. Waqad wa'ada bil maghfirah, Dia telah janjikan kita dengan ampunannya. Wal afu liman ata bi asbabiha. Ya, ampunan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang berupaya mengerjakan sebab-sebab Allah mengampuninya. Kama qala subhanah, sebagaimana Allah berfirman, wa inni la ghaffarun liman taba. Sungguh benar-benar aku Tuhan penerima taubat bagi yang mau bertobat. Apa konsekuensi taubatnya? Wa amana wa amila salihah. Setelah dia berbuat dosa, dia bertobat dengan beriman kepada Allah, beramal saleh. Inilah sebab-sebab taubat diterima. Tsumma tada, kemudian tetap di atas petunjuk. Kalau salah lagi, kembali lagi. Ya, beriman, beramal saleh, kemudian kembali di atas petunjuk berjalan. Kalau kita tersesat jalan, kembali ke jalan yang lurus. Ya. Selama kita belum masuk ke jurang, masih bisa kita sampai ke tujuan. Begitulah kita. Selalu kita tersesat salah jalan. Allah inginkan jalan yang terbentang lurus. Kadang-kadang syahwat menggiring kita belok kanan, belok kiri. Tatkala telah sampai, ya, pada kita sadar telah pada jalan yang salah, segera kembali. Karena kalau kita teruskan, ujungnya adalah jurang dalam. Ya, binasalah kita. Allahumma munna 'alaika, Allahumma munna 'alaina bi'afwik, ya Tuhan Jalla wa Ala, berilah kepada kami maafmu, wa akrimna bighufranik, muliakan kami dengan ampunanmu, wa tub 'alaina, terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Insyaallah ikhwati fillah, kesempatan akan datang kita akan melanjutkan pembahasan tentang nama Allah berikutnya, yaitu Al-Aliyyul A'la Al-Muta'al, Tuhan yang Maha Tinggi, Al-Aliyyul A'la, di atas segala makhluknya, ya, Al-Muta'al. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam al-Nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.